Kekuatan di dalam Islam ini, bila kita ceritakan kembali sejarah, adalah kekuatan tauhid bersatu dengan kekuatan jamaah yang pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan tauhid yaitu la ilaha illallah. Hidup ini sudah menyatakan, mengikrarkan, mendeklarasikan bahwa tidak akan ada yang disembah melainkan hanyalah Allah. Sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa satu-satunya yang pantas untuk diikuti ajarannya, satu-satunya yang pantas untuk ditaati di alam semesta ini hanyalah Allah. Di atas satu ikrar ini, itu ikrar tauhid la ilaha illallah, seluruhnya mengacu, seluruhnya diajak untuk menyatu. Setelah itu jamaah yang pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun yang punya tauhid la ilaha illallah, mereka secara otomatis diajak untuk bersatu dalam sebuah jamaah. Pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus hanya satu pemimpin. Tidak boleh dalam jamaah ada sekian pemimpin. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ada satu orang pemimpin untuk kepentingan Islam, maka jika kemudian muncul pemimpin yang lain, bunuhlah pemimpin yang berikut itu atau yang kedua. Karena terjadinya beberapa orang pemimpin dalam sebuah komunitas besar Islam ini dapat memecah belah dan menghancurkan kekuatan. Maka pemimpin yang kedua bunuh. Saking kerasnya Islam mengajarkan tidak boleh ada dualisme kepemimpinan. Pemimpinnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pilar ketiga dari kekuatan Islam ini, jadi yang pertama adalah tauhid la ilaha illallah, yang kedua adalah jamaah, yang ketiga adalah ukhuwah. Lihat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan baiat Aqabah 1 di Makkatul Mukarramah, yang disusul dengan baiat Aqabah yang kedua, di mana isi baiat Aqabah yang kedua, kaum muslimin yang ada di sana siap menjaga, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya dengan nyawa mereka. Siap untuk melindungi, menjaga dan memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah yang ada dengan harta mereka. Siap mentaati komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi bayat Aqabah 1 dan Aqabah 2 akhirnya membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa sudah saatnya untuk meninggalkan Mekah. Apalagi ada instruksi dari Allah Subhanahu wa taala tinggalkan Mekah. Bertolaklah Nabi Muhammad menuju Yathrib. Saat itu nama Madinatul Munawarah masih bernama Yathrib. Sesampainya di Yathrib, kerjaan pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membangun masjid sebagai sentral tauhid. Membangun masjid sebagai sentral tauhid. Di dalam masjid seluruh perkara diselesaikan. Di dalam masjid semuanya dimusyawarahkan. Di dalam masjid apapun muskilah, apapun masalah diputuskan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengumumkan ukhuwah Islamiyah yang dibina di atas dasar tauhid tadi. Maka dipersaudarakanlah Aus dan Khazraj, suku asli Yathrib, dan Yathrib diberi nama dengan Madinatul Munawarah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sekalian, Aus dan Khazraj adalah cikal bakal Ansar. Sahabat itu terbagi dua, Muhajirin itu yang dari Mekah, Ansar yang menyambut di Yathrib atau Madinatul Munawarah. Isi daripada Ansar ini adalah kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Kaum muslimin yang kami muliakan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudara, hari ini hendaklah setiap ansar mengambil satu orang saudara dari muhajirin. Maka bagilah apa yang ada padanya untuk saudara muhajirinnya. Wahai kaum muslimin, akhirnya setiap ansar memilih satu orang dari muhajirin. Yang fulan mendapatkan si fulan, apa dia katakan? Engkau saudaraku, apa yang ada padaku setengahnya adalah milikmu. Masya Allah. Bahkan ada yang berani mengatakan, wahai saudaraku, wahai muhajirin, Allah telah mempersaudarakan kita, maka usahaku adalah setengahnya untukmu. Masya Allah. Rumahku ada dua, ambil satu untukmu. Istriku ada empat, kau pilih mana yang menakjubkan di hatimu, maka dua orang daripadanya aku izinkan, aku lepaskan dengan baik, jadilah istrimu. Masya Allah Pak, ini luar biasa. Satu-satunya dalam sejarah kejadian macam ini hanya terjadi pada peristiwa Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Akhirnya krisis sosial dalam hitungan menit saja diselesaikan dengan sangat mudah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Krisis ketimpangan sosial, krisis ancaman sosial dengan cepat selesai hitungan menit saja ketika Rasul selesai menyampaikan tentang masalah wajib mengambil satu orang saudara dari ansar yang ada, ambil satu orang muhajirin yang datang, maka selesai langsung. Allahu Akbar. Allah menyebutkan kisah yang luar biasa menakjubkan ini dalam surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'u ad-dar. Dan orang-orang yang telah menyediakan kampung mereka, yaitu Madinah dan Madinatul Munawwarah, untuk orang-orang yang datang kepada mereka. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tidak mereka dapatkan ada kepentingan mereka sedikit pun dalam persaudaraan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan Rasul. Mereka utamakan saudaranya lebih di atas dirinya. Kalau perlu mereka berkata, ini rumah saya karena saya tidak punya rumah dua, rumah ini kamu yang pakai. Adapun saya bisa ngontrak. Luar biasa Pak. Ini persaudaraan pertama yang ada di muka bumi yang unik. Seperti yang saya katakan tadi, satu orang rela berbagi usaha dengan saudaranya. Satu orang rela berbagi istri yang jumlahnya lebih dari satu, dibagi untuk saudaranya. Sesuatu yang luar biasa. Muhajirin dan ansar. Maka para muhajirin yang datang tidak punya rumah, langsung selesai urusannya. Tidak punya usaha, langsung selesai urusannya. Tidak punya keluarga, langsung selesai urusannya. Tidak terjadi krisis ketimpangan ekonomi dan sosial. Allahu Akbar. Ini adalah sesuatu yang sangat indah. Sebenarnya kalau kita mau belajar, Indonesia ini gampang menyelesaikan krisis ekonomi, krisis sosial, krisis ketimpangan kehidupan. Gampang sekali kalau kita meniru kepada konsep ukhuwah Islamiyah, di mana setiap orang yang mampu mengangkat saudara dari saudaranya yang beriman yang tidak mampu. Dengan cepat akan selesai insyaAllah ta'ala. Maka masing-masing ibadah Allah yang kami muliakan mengambil orang yang tidak mampu sebagai saudaranya. Baik. Sementara sebelum Nabi Muhammad hijrah, hampir-hampir saja pendatang-pendatang yang datang ke Madinah dari kaum agama Yahudi yang dikepalai oleh tiga suku, suku Bani Qainuqa, suku Quraizah, ya, Bani Qainuqa, Quraizah dan apa satu lagi? Ini tiga suku Yahudi ini hampir saja menguasai Madinatul Munawwarah. Aus dan Khazraj diadu domba terus supaya jangan tidak ada kekuatan. Ini penduduk asli itu adalah Aus dan Khazraj. Diadu domba terus. Disulut terus perpecahan dan permusuhan. Ini keaslian perangai orang Yahudi itu Pak. Suka mengadu domba, memecah belah supaya umat ini tidak pernah menjadi kuat. Mereka manfaatkan terus konflik-konflik masa lalu warisan-warisan konflik masa lalu mereka hidup-hidupkan, ya. Unsur-unsur jahiliyah mereka nyalakan sehingga kekuatan itu tidak pernah terwujud di Madinatul Munawwarah, dan urusan-urusan kekuasaan, kekuatan, pengaruh, bisnis, kekayaan dipegang oleh segelintir orang dari Bani Quraizah, Bani Qainuqa, ya, yang ada di Yahudi, yang ada di Madinah. Tapi Nabi Muhammad memberikan syarat, sebelum saya pergi ke Madinah, salah satu syaratnya kalian yang ada di sana wajib merapat, bersatu, menyatu, memadu. Aus dan Khazraj pun dijadikan bersaudara dalam iman. Setelah melihat kenyataan itu wujud dan terjadi, Nabi Muhammad baru berkenan hijrah ke Madinah. Lalu akhirnya Aus dan Khazraj menjadi Ansar, lalu yang datang menjadi Muhajirin, dipersaudarakan oleh Rasulullah seperti yang kita ceritakan tadi. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah gembong atau dedengkot petinggi Yahudi yang ada di Madinatul Munawwarah ini. Geram, kesal. Selama ini peluangnya untuk menjadi pemimpin yang sudah hampir saja wujud menjadi batal, berantakan, buyar gara-gara kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama baru yang dibawa ini. Padahal sebentar lagi beliau akan menjadi pemimpin tertinggi di Madinatul Munawwarah. Sebentar lagi beliau akan diangkat dan dibaiat menjadi pucuk pimpinan tertinggi. Tapi Islam datang, Nabi Muhammad datang, dan orang-orang dipersaudarakan, peluangnya itu menjadi buyar, hancur, berantakan. Sakit hati, Pak. Dendam betul, ya, dendam betul Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi bagaimana cara, ya, agar bisa mengambil kembali pengaruh dan kekuasaan yang hampir saja jatuh ke tangannya. Ini pendatang yang menguasai segala-galanya di Madinah mencari jalan licik. Satu-satunya jalan adalah pura-pura masuk Islam agar masih bisa menyelusup dan menyelinap. Nanti cari celah-celah kelemahan Muhammad ini di mana? Nanti cari celah-celah bagaimana bisa melemahkan tali persaudaraan ini, lalu meruntuhkan ukhuwah yang ada, lalu memecah belah umat yang sudah menyatu. Caranya satu-satunya adalah menyelinap masuk ke dalam Islam, pura-pura masuk Islam. Maka inilah orang yang disebut dengan al-munafiqul awwal fil Islam, munafik yang paling pertama di dalam Islam. Munafik itu adalah yubtinul kufra wa yuzhirul Islam, menyimpan kekafiran, benci kepada Islam, menentang dakwah Islam ini, tetapi wayuzhirul Islam, menampakkan seolah-olah Islam. Inilah dia munafik pertama. Dan benar, Pak, setelah dia menjadi Muslim, kerjaan yang gebosin dari awal sampai akhir dia mati, dia tetap saja kerjanya menggembosin, melakukan pembusukan karakter Nabi Muhammad, mencari-cari kesalahan para sahabat, mengungkit-ungkit kembali masa lalu jahiliyah dari kaum Aus dan Khazraj. Pernah beberapa kali gara-gara hasungan mulut berbisanya Abdullah bin Ubay bin Salul, Aus dan Khazraj hampir-hampir saja kelahi lagi, hampir-hampir saja sudah saling menghunus pedang, Pak. Datang Rasulullah SAW, apa kalian ini, kata Rasul, Allah telah selamatkan kalian dari neraka, kalian ingin kembali dari neraka kepada neraka lagi, Allah telah persatukan kalian dengan Islam. Maka kembalilah mereka merapat dan bersatu. Sadar mereka bahwa mereka telah diadu domba oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah kerjaan orang munafik, senantiasa kerjanya memecah belah. Maka coba, Pak, dilihat. Silakan Bapak lihat yang ada di media sosial, yang ada di TV-TV dari kalangan munafik. Kerjaannya apa yang kita dengar, Pak? Memecah belah persatuan umat ini, mengadu domba, menggembosin, ya. Itu kerjaan spesialisnya kaum munafik. Kaum muslimin yang kami muliakan, sulit, ya, bagi orang-orang musuh-musuh Islam bisa tembus. Kenapa? Umat ini memang benar-benar telah diberi oleh Allah anugerah persatuan yang sangat kuat berkat ukhuwah. Ukhuwah, ukhuwah itu dari akhun. Penggunaan kalimat akhun itu hanya dipakaikan biasanya untuk orang yang lahir dari satu ayah, satu ibu. Hada akhi, hadihi ukhti, ini saudara kandungku, ini adalah saudariku, digunakan untuk itu. Sekarang Allah menobatkan istilah akhun itu di dalam Al-Quran di atas satu tali ikatan, yaitu tali ikatan iman yang ada tauhid la ilaha illallahnya. Lalu Allah tautkan mereka dengan satu firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, seluruh orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Persaudaraan tidak dijalin di atas satu nama. Ingat itu baik-baik. Persaudaraan itu tidak dibangun di atas satu bendera. Ingat itu baik-baik. Persaudaraan tidak dibangun di atas nama organisasi tertentu, partai tertentu. Tidak. Tidak pula di atas nama kampung tertentu, tanah air tertentu. Tapi persaudaraan dibangun di atas nama iman. Innamal mu'minuna ikhwah.